Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yamiddin wa ba'du. Faqad qala Allah azza wa jalla: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat zuhur, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa banyak perkara Allah senantiasa anugerahkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur dan bukan orang yang kufur. Para jemaah sekalian, bagian dari memanfaatkan waktu sejenak dari waktu istirahat kita, saya sampaikan satu hadis yang biasa kita kaji, yaitu kitab Bulughul Maram, tulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada hadis yang lalu, beliau meriwayatkan kepada kita, menyampaikan pada kita tentang hadis berkenaan dengan masalah imam yang zalim. Ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Kata beliau alaihi salatu wassalam bahwa tidaklah seorang ra'in, seorang pemimpin yang Allah pilih, Allah angkat menjadi pemimpin, lalu pada saat dia mati, matinya itu dalam keadaan zalim. Ghashin. Ghashin artinya adalah curang. Zalim. Maka Allah haramkan untuk orang tersebut masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita tahu bahwa kepemimpinan itu adalah amanah. Dan karena itu dulu tidak ada yang ambisi terhadap amanah. Rasul menyebutnya bahwa ketika beliau menegur Abdurrahman ibnu Samurah, kata beliau, ya Abdurrahman ibnu Samurah, la tas'alil imarah, fa innaha amanah wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kata beliau bahwa jangan kamu minta jabatan, kekuasaan, sebab yang demikian itu adalah merupakan amanah, titipan, kepercayaan orang, bahkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang memberinya, dan dia pada hari kiamat akan menyebabkan penyesalan. Nadamah. Nadamah itu adalah penyesalan. Para jemaah sekalian, tentu kalau dia adalah berbuat zalim, kalau orang itu adalah ketika menjadi imam, ketika menjadi pemimpin, ketika menjadi penguasanya adalah menjadi orang yang adil, berbuat adil, maka akan termasuk mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, sab'atun yuzilluhumullahu yauma fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan naungi 7 orang, 7 manusia, 7 kelompok orang di dalam, di bawah naungannya, tentu adalah pada hari kiamat, pada yaumul mahsyar, pada saat tidak ada yang bisa menikmati naungan itu, tidak ada yang Allah beri naungan itu kecuali orang 7 ini. Di antara 7 itu Rasulullah SAW sabdakan, imamun adil, imam yang adil. Jadi subhanallah, para jemaah sekalian, jika dia bisa menapakkan kakinya sebagai pemimpin yang adil, maka dia sejak hari dikumpulkan pada hari kiamat, Allah sudah berikan pada dia keistimewaan. Tapi sebaliknya, kalau orang itu adalah zalimun, maka dia sudah jelas Rasul katakan bahwa haram hukumnya masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Hadis kita kali ini adalah hadis berikutnya setelah hadis itu, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Di mana kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man walla min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi. Begitu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau diartikan, Allahumma ya Allah, man barang siapa walla, menguasai, menjadi pemimpin, menjadi penguasa, menjadi pemutus perkara, min amri ummati, dalam perkara urusan umatku, syai'an apapun urusan itu, fasyaqqa alaihi, kemudian orang itu mempersulit, Maka Rasul berdoa kepada Allah, fasquq alaihi, ya Allah, persulit orang itu. Artinya sekalian, kalau Rasul yang berdoa tentu tokcer. Insyaallah taala doanya adalah mustajab. Dan ini adalah doa dari Rasulullah, diawali dengan Allahumma, seruan, panggilan, berarti permohonan, ya Allah, persulit kepada orang yang memimpin tapi dia mempersulit umatnya, mempersulit rakyatnya. Hadis ini kata beliau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya saja pada sekalian perlu kita ketahui bahwa hadis ini adalah potongan. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala memotong, memenggal hadis untuk supaya kitabnya menjadi pendek sebagaimana para ulama begitu. Semangatnya adalah termasuk umat ini semakin hari semakin keropos, semakin pendek dalam mengaji. Karena itu beliau potong supaya tidak mematahkan semangat. Sebab kalau hadisnya panjang, nanti kitabnya jadi gede. Kalau gede, maka ngajinya adalah segan. Tetapi kita lihat Bulughul Maram, kan kitabnya kecil. Nah, oleh karena itu kita membuat semangat sehingga bisa dan mau belajar, mestinya. Kalau ternyata sudah pendek juga, tidak mau belajar juga, waduh, itu sudah akibat dan alamat bahwa orang itu akan terbelakang pengetahuannya tentang Al-Islam. Para sekalian, saya nukilkan asli daripada Sahih Muslim, sempurnanya adalah seperti ini. Kata beliau, Al-Imam Muslim melalui sanadnya, An Abdurrahman Ibnu Syamatah. Dari Abdurrahman Ibnu Syamatah, Abdurrahman ini berkata, kata beliau, Ataitu Aisyata. Aku mendatangi Aisyah. Aisyah adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. As'aluha untuk apa? Untuk mendatang, untuk bertanya. An syai'in, tentang sesuatu. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, mimman anta, dari siapa kamu, dari mana kamu, wahai Abdurrahman ibni Syumatah. Maka beliau menjawab, faqultu, aku menjawab, rajulun min ahli Misr, aku ini warga Mesir. Bayangkan, dari Mesir datang ke Madinah. Untuk apa? Untuk bertanya tentang ilmu dan nanyanya kepada antara lain Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berarti di sini adalah perjalanan para jemaah sekalian, bukan kecil dan bukan pendek. Kata beliau, faqalat, Aisyah kemudian bertanya, kaifa kana sahibukum lakum fi ghuzakum fi ghuzatikum hadhihi. Katanya Aisyah bertanya, bagaimana tuh gubernur kalian, wali kalian terhadap warga Mesir, fi ghuzatikum, dalam perang kalian. Faqala, kata beliau, ma naqamna minhu syai'an. Kami tidak naqamna. Naqamna di sini adalah sama dengan, semakna dengan intiqam, yakni balas dendam, yakni menyebutkan sesuatu yang buruk. Minhu syai'an, kami tidak menyebutkan sesuatu yang buruk tentang beliau. In kana la yamutu ar-rajuli rajuli minna al-ba'ir fa yu'tihi al-ba'ir. Katanya, kalau di antara kita ada untanya yang mati, maka orang itu akan diganti unta yang mati itu dengan unta yang hidup. Wal 'abdu fa yu'tihi al-'abda. Kalau yang hilang itu, yang mati itu adalah hamba, diganti dengan hamba. Wa yahtaju ila an-nafaqah fa yu'tihi an-nafaqah. Kalau seseorang kekurangan dalam bernafkah, memberi nafkah, mencari nafkah, maka orang ini juga diberi oleh gubernur kami ini, oleh amir kami ini adalah nafkah. Faqalat, kemudian, amma innahu la yamna'uni alladhi fa'ala fi Muhammad ibn Abi Bakr akhi an ukhbiraka ma sami'tu. Kata beliau, adapun saya, maka tidak menghalangi apa yang dia telah perbuat terhadap Muhammad bin Abi Bakr, saudaraku, karena beliau kan putri Abi Bakr Aisyah. Dan beliau punya saudara, namanya Muhammad, Muhammad bin Abu Bakr. Muhammad dan Aisyah kakak beradik. Hanya Muhammad bin Abu Bakr ini wafat, meninggal di Mesir. Para ulama kemudian menyebutkan sebabnya, ada yang menyatakan bahwa beliau ini meninggal dalam perperangan, ada yang menceritakan dalam keadaan yang lain, tetapi karena jauhnya maka tidak begitu tepat beritanya. Sehingga para jemaah, yang penting Muhammad bin Abu Bakar ini adalah meninggal saudaranya Aisyah ini radhiyallahu anha ummul mu'minin. Kata beliau, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi baiti hadza, di rumahku ini. Rasul bersabda di rumah Aisyah, dan di rumah Aisyah itu adalah Rasul dikubur pula. Kata beliau, Allahumma, nah masuk kepada hadis tadi, Allahumma Man walla min amri ummati syai'an fasaqqa 'alaihim fasquq 'alaihi. Ya Allah, siapa saja yang menjadi pemimpin mengurusi perkara umatku, lalu orang itu mempersulit umatku, maka persulit pula untuk orang ini, untuk pemimpin ini, untuk pemerintah ini. Tetapi ada tambahannya di sini untuk menunjukkan bahwa Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar meriwayatkannya hanya memenggal, yaitu kisahnya sababul wurud daripada kisah ini tidak disampaikan. Berikutnya akhir daripada hadis juga adalah dipotong. Potongan hadis terakhir dari hadis ini adalah kata beliau alaihi salatu wassalam, man walla min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Kata beliau Rasulullah SAW, barang siapa yang menjadi penguasa, yang menjadi pemimpin bagi umatku, apa saja urusan umatku ini, lalu orang itu berupaya berlaku lemah lembut terhadap umatku, maka ya Allah, sayangi pula orang ini. Jadi ini doa dari Rasulullah SAW. Kalau pemimpin itu mempersulit, maka Rasul berdoa supaya orang ini besok dipersulit oleh Allah. Dan kalau orang ini adalah mempermudah, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar orang ini dipermudah pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, di dalam memimpin atau di dalam menjadi pemimpin, aturan Allah Subhanahu wa taala pada seorang pemimpin itu adalah harus berbuat adil. Yang dimaksud dengan adil itu adalah mereka tidak berpihak kepada kanan dan kiri, tetapi hanya berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpihak ke A, tidak berpihak ke B, tetapi di tengah-tengah. Tengah-tengah ini posisinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena apa, para jemaah sekalian? Bagian daripada kewajiban pemimpin menurut pandangan dan menurut syariat Islam adalah seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka tidak, demi Allah tidak beriman mereka itu sehingga mereka mendatangimu untuk mengadukan permasalahan mereka dan menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus perkara. Pada yang sekalian, ini adalah identitas keimanan kita. Kalau kita mengatakan beriman, maka kalau ada masalah, pemutus perkara, pengetok palu atas vonis perkara itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya sudah meninggal sekarang. Maksudnya adalah dengan sunnahnya, dengan Al-Qur'annya, bukan dengan selain Al-Qur'an, bukan dengan selain As-Sunnah. Ini identitas keimanan, karena kata Allah, "Fala wa rabbika la yu'minun." Tidak beriman mereka itu sehingga menjadikanmu sebagai pemutus perkara. Berarti orang yang tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara atau dalam hal ini Al-Qur'an dan Sunnah, maka mereka dikatakan sebagaimana Allah katakan, la yu'minun, tidak beriman. Dalam bahasa lain, Allah SWT mengatakan bahwa hukum selain hukum Allah, aturan selain Allah dan Rasulnya itu adalah aturan tauhid. Allah SWT berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu billahi wal yawmil akhir wa yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yukfaru bihi." Katanya bahwa apakah kamu tidak melihat kepada orang yang mengakunya beriman pada Allah dan hari akhir, tetapi mereka menghendaki, menginginkan, berhasrat, cenderung untuk datang kepada taghut dan menjadikan tauhid itu sebagai pemutus perkara. Padahal syaitan menghendaki agar mereka sesat dalam sesat yang jauh. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Syaitan menghendaki agar mereka sesat sejauh-jauhnya. Para jemaah sekalian, hukum selain hukum Allah dan Rasulullah oleh Allah disebutnya hukum tauhid. Dan tauhid ini diperintahkan oleh Allah untuk dikafiri. Karena Allah berfirman, "Wa qad umiru an yakfuru bihi." Mereka sudah diperintahkan agar mereka mengkafiri tauhid. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman bahwa hukum selain hukum Allah adalah jahiliyah. Allah berfirman, "Afa hukmul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Hukum siapa lagi yang lebih baik daripada hukum Allah bagi mereka orang yang yakin? Jadi orang yang tidak yakin berhukum dengan jahiliyah, hukum jahiliyah. Tapi orang yang yakin mestinya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, orang yang menjadi penguasa, menjadi pemimpin berkewajiban untuk adil, dan adil ini adanya adanya adalah pada hukum Allah dan hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka itu termasuk mempersulit, karena hukum asal daripada syariat Allah itu mempermudah dan bukan mempersulit. Kata Allah SWT, ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan perkara dalam din ini susah. Berarti kan semuanya mudah. Dalam Islam itu mudah. Kalau berhukum dengan Islam, mudah. Kalau tidak, ya susah.